بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يا سيدي رمتي، masih kita berbicara tentang al-mi'raj. Naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama Jibril dengan kendaraan Buraq dari langit pertama sampai Sidratul Muntaha. Dan sudah dibahas bahwasanya di pintu langit pertama ada malaikat yang bernama Ismail yang membawahi 12,000 para malaikat, yang masing-masing dari 12,000 tersebut membawahi pula 12,000. Dan bertanya, "Man hada ya Jibril?" Dijawab, "Hada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Awa qad bu'ith? Apakah sudah dibangkitkan? Dijawab, "Bala." Benar. Dia sudah dibangkitkan. Maka dibukakan pintu langit. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang pertama dan melihat beberapa orang-orang yang disiksa di sana, dan juga melihat seorang yang mengomentari ruh-ruh yang dihadapkan kepadanya. Kalau ruhnya baik, maka dia gembira dan menyatakan ruhun tayyibah kharajat min jasadin tayyib. Kalau ternyata yang ditampakkannya adalah ruh yang jelek, ruhnya orang kafir, maka dia tidak suka, bermuka masam dan menyatakan uff, ruhun khabithah kharajat min jasadin khabith. Yang ternyata beliau adalah naam Adam alaihi salam. Dan kemudian as'adani ila sama'i thaniyah, kata Nabi, kemudian aku dinaikkan ke langit yang kedua. Fa'idha fiha ibn al-khala, maka di sana ada anak bibi Rasulullah SAW, yaitu Isa ibn Maryam dan Yahya ibn Zakaria alaihimassalam, semoga keselamatan atas keduanya. Thumma as'adani ila sama'i thalithah, kata Nabi SAW, kemudian aku diangkat lagi ke langit yang ketiga. Fa'idha fiha rajulun suratuhu kasuratil qamar, Tiba-tiba di sana ada seseorang yang wajahnya seperti bulan purnama. Qultu man hadha ya Jibril? Aku katakan siapa dia ya Jibril? Qala hadha akhuka Yusuf ibn Ya'qub. Itu adalah saudaramu Yusuf ibn Ya'qub. Thumma as'adani ila as-sama'il khamisah. Kemudian aku dinaikkan kembali ke langit yang kelima. Fa idza fiha kahlun abyadur ra'si wal lihya. Tiba-tiba di sana ada seseorang dijuluki dengan kahal karena sudah umurnya kurang lebih 40-an. Kalau di bawahnya dikatakan syabab, 30 ke bawah dikatakan syabab, 30 ke atas dikatakan kahal. Pernah dengar riwayat yang menyatakan sayyida kuhul ahlil jannah? Manhuma? Siapa sayyida kuhul ahlil jannah? Dua tokoh kahal dari penduduk surga, Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar wa Umar. Kalau sayyida syabab ahlil jannah, manhuma? Hasanul Husain. Jayid. Kalau sayyida quhul ahlil jannah Abu Bakar wa Umar, sedang sayyida syabab ahlil jannah adalah Al-Hasan wal Husain. Jadi kahal, yakni orang yang sudah sekian umurnya. Tiba-tiba di sana ada seorang syekh abyadur ra's, yang kepalanya sudah memutih, wal lihyah, dan juga jenggotnya sudah memutih, azimul asnun, yang besar lihyahnya. Jadi di samping putih, besar. Apa makna besar? Ya, ni lihyahnya besar. Jenggotnya besar. Lebat. Lam ara kahlan ajmal minhu. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat seorang syekh yang lebih gagah dari dia. Yang lebih bagus dari beliau. Qultu man hadha ya Jibril? Aku tanyakan kepadanya, siapa ini wahai Jibril? Qala hadzal muhabbab fi qaumi. Ini adalah orang yang dicintai oleh kaumnya. Harun ibn Imran. Harun ibn Imran. Saudara Musa alaihi salam. Thumma as'adani ila sama'is sadisah. Kemudian aku dinaikkan kembali ke langit yang keenam. Fa idza fiha rajulun Adam tawilun aqna ka'annahu min rijali Shanu'ah. Maka kulihat di sana ada seseorang yang berkulit sawo matang, tinggi, berhidung mancung, berambut ikal. Siapa itu? Enam. Ditanyakan oleh Rasulullah SAW, man hadha ya Jibril? Qala hadha akhuka Musa ibn Imran. Ini adalah saudaramu Musa ibn Imran. Tadi Harun ibn Imran, sekarang Musa ibn Imran. Akhwan, dua saudara. Dan dua-duanya adalah Nabi. Thumma as'adani ila sama'is sabi'ah. Kemudian dinaikkan aku ke langit yang ketujuh. Fa'idha fiha kahlun jalisun ala kursiyin ila babil baitil ma'mur. Maka di sana aku melihat seorang kahl juga. Yani seorang syekh. Jalisun ala kursi. Duduk di atas kursi di depan pintu Baitul Ma'mur. Di langit ketujuh atau di atas langit ketujuh ada masjid yang dijuluki Baitul Ma'mur, yang yadkhuluhu kulla yaumin 70,000 malak. Yang dimasuki Baitul Ma'mur itu setiap harinya 70,000 malaikat setiap hari. La yarji'una fihi ila yaumil qiyamah. Setiap yang sudah masuk hari itu, dia tidak masuk lagi sampai hari kiamat. Tetapi setiap hari ada yang masuk ke dalamnya dengan jumlah 70,000 malaikat. Berarti berapa jumlah malaikat? 70,000 dikali jumlah hari sejak pertama sampai hari kiamat. Ini bukan yang kemarin. Bukan yang kemarin dibahas. Yang di langit ini, yang di pintu langit pertama, yang dipimpin oleh Ismail, yang di bawahnya 12,000. Dan setiap 12,000 itu masing-masingnya memiliki bawahan 12,000 lagi. Ini yang masuk Baitul Ma'mur sudah 70,000 setiap harinya. Dan yang masuk hari ini bukan yang kemarin. Yang masuk besok bukan yang hari ini. Demikian seterusnya ila yaumil qiyamah. Lam ara rajulan asbah bi sahibikum. Orang yang duduk tadi, Syekh, tidak ada seorang pun yang lebih mirip daripadanya atau yang lebih mirip dengannya kecuali sahabat kalian ini, yakni beliau sendiri. Wala sahibukum asbah bihi minhu, dan tidak pula ada seseorang atau tidak pula sahabatmu ini paling mirip kecuali kepada dia. Yani tidak ada yang mirip dengan dia kecuali aku, dan tidak ada yang mirip dengan aku kecuali dia. Man huwa? Naam, kemarin sudah dibahas. Ibrahim alaihi salam. Karena memang beliau adalah turunan Ibrahim alaihi salam. Qultu man hadha ya Jibril? Siapa ini wahai Jibril? Dijawab, hadha abuka Ibrahim. Dia adalah bapakmu Ibrahim. Thumma daqala bi al-jannah. Kemudian aku masuk, ini dimasukkan ke surga. Faraitu fiha jariyatan la'sa. Maka aku melihat di sana ada jariyatan la'sa. Ada jariyah, ada seorang wanita jariyah yang la'sa. La'sa itu yang bibirnya merahnya agak gelap sedikit. Naam. Fasa'altuha. Maka aku tanya kepadanya, liman anti? Kamu ini milik siapa? Karena jariah itu biasanya dimiliki oleh seseorang. Liman anti? Qala wa qad a'jabatni wa ra'aituha. Dia terkejut denganku dan aku melihat kepadanya. Faqalat, maka dia menyatakan, li Zaidin ibn Harithah. Aku adalah miliknya Zaid ibn Harithah. Fabashshara biha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Zaid ibn Harithah. Maka Rasulullah pun memberitakan berita gembira ini kepada Zaid ibn Harithah. Sepulangnya dari Mi'raj, beliau langsung menghabarkan kepada Zaid ibn Harithah bahwasanya engkau akan masuk jannah dan engkau memiliki jariah yang begini dan begitu. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Zaid ibn Harithah adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula anaknya Usamah ibn Zaid juga hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan pernah tabannahu, pernah dianggap sebagai anak, sampai disebut dengan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang melarangnya dan menyatakan ud'uhum li abaihim, panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Maka kembali dipanggil dengan nama Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa aqbaltu raji'an. Beliau bersabda, kemudian aku pun pulang. Falamma marartu bi Musa ibn Imran, ketika aku melewati Musa ibn Imran. Di langit yang keberapa? Hah? Enam. Di langit yang keenam. Qala Musa alaihi salam, wa huwa ni'mat sahib kana lakum, dan sungguhnya Musa adalah sebaik-baik sahabat. Sa'alani, dia bertanya kepadaku, kam furidu alaika minas salah, berapa yang diwajibkan atasmu dari salat? Faqultu, aku katakan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, 50 salatan kulla yaumin, 50 salat sehari semalam. Faqala inna salata thaqila wa inna ummatak dha'ifah farji ila rabbika fas'aluhu an yukhaffifa 'anka wa 'an ummatik. Kata Musa alaihi salam, sesungguhnya salat itu berat dan umatmu adalah umat yang lemah, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan agar dia meringankan untukmu dan meringankan atas umatmu. Faraja'tu, maka aku pun kembali. Fasa'altu Rabbi an yukhaffifa anni wa an ummati, maka aku pun meminta kepada Rabbku agar meringankan dariku dan dari umatku. Fawada'a anni 'ashran, maka dikurangi untukku 10 salat. Thumma saraftu famarartu 'ala Musa, maka aku pun kembali dan melewati Musa. Faqala li mithla dhalik, maka Musa alaihi salam pun mengucapkan seperti tadi dengan kalimat yang sama. Inna salata thaqila wa inna ummataka dha'ifah, farji ila rabbik fas'alhu an yukhaffifa 'anka wa 'an ummatik. Maka Rasulullah pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keringanan kepadanya. Fawada'a 'anni 'ashran, maka dikurangi kembali 10 salat. Summa saraftu wa marartu 'ala Musa, kemudian aku kembali dan melewati Musa dan bertanya seperti tadi, berapa yang diwajibkan atasmu sekarang? Dijawab 30. Kemudian dikatakan lagi dengan kalimat yang sama, sungguhnya salat ini berat. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah agar diringankan untukmu dan untuk umatmu. Faraja'tu fasa'altu fawada'anni 'ashran. Maka aku pun kembali kepada Allah meminta diringankan, maka diringankan untukku 10. Berarti tinggal 20. Thumma lam yazal yaqulu li mithla dhalika, dan terus Nabi Musa alaihi salam memerintahkan aku atau menyuruh aku, menyarankan kepadaku agar aku meminta diringankan. Ulama raja'tu ilaihi qala farji', setiap aku kembali kepada Allah minta diringankan, dan setelah diringankan kepadaku beliau pun berkata farji', farji', kembalilah, kembalilah, kembalilah. Hatta antahayat ila an wada'a dhalika 'anni illa khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, hingga diringankan untukku dan digugurkan semua salat-salat tadi hingga tersisa hanya 5 salat untuk sehari semalam. Tsumma raja'tu ila Musa, kemudian aku kembali dan melewati Musa kembali, dan Musa bertanya, berapa salat yang diwajibkan atasmu? Dijawab 5. Maka Musa menyatakan sungguhnya salat itu berat, kembalilah kepada Rabbmu. Farji' ila Rabbik fas'al an yukhaffifa 'anka wa 'an ummatik, mintalah agar diringankan untukmu dan untuk umatmu. Maka Nabi pun menjawab dengan kalimat qad raja'tu rabbi wa sa'altuh, aku sudah merujuk kepada Rabbku dan sudah meminta diringankan berkali-kali. Hatta stahyaitu minhu, sungguh aku malu untuk kembali kepadanya. Fama ana bifa'il, maka aku tidak melakukannya. Tidak akan melakukannya, tidak akan kembali. Faman addahunna minkum imanan bihinna wahtisaban, maka siapa yang mengerjakan 5 waktu salat wajib dengan keimanan dan mengharapkan hisab, kana lahu ajru 50 salah, maka dia mendapatkan pahala 50 salat wajib al-maktubah. Ikhwan fillah na'udzubillah, siapa mengerjakan 5 salat yang wajib, maka dia seakan-akan mengerjakan 50 salat yang wajib, mendapatkan pahala seperti 50 salat wajib. Ikhwan fillah na'udzubillah, kaum muslimin yang saya hormati, riwayat-riwayat ini atau kisah-kisah ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan lainnya. Maka ikhwan fillah na'udzakumullah, dan apa yang terjadi antara Rasulullah SAW dan Musa alaihi salam sehingga diringankan salat dari 50 menjadi 5 waktu salat, ini adalah sesuatu yang menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ketika Rasulullah SAW menerima dari Allah 50 salat dan beliau menerimanya, ini karena betul-betul istijabah Rasulullah SAW kepada Allah. Tidak ada kata kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, Rasul taat. Sami'na wa ata'na. Maka di bawah perintah tadi berjalan. Sampai ketika Musa berbicara tentang umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima sarannya Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Musa dalam keadaan pernah mengalami dengan Bani Israel, sedangkan umat Nabi Musa sangat banyaknya dan umat Rasulullah SAW lebih banyak lagi. Khonifidina Azakul masih ingat hadis ketika Rasulullah SAW menyatakan uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Ada Nabi yang pengikutnya rajulun wa rajulan, ada Nabi yang pengikutnya hanya rahd, beberapa orang saja, hanya sejumlah jari ini, lebih dari 3 kurang dari 10. Wa nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Thumma ra'aitu sawadan 'adzim, kemudian aku melihat jumlah manusia yang besar yang hanya hitam saja dari kejauhan. Aku menduga itulah umatku. Faqila li hadza ummat Musa, itu adalah Musa wa qaumuh. Khana bin na'azakumullah, ini menunjukkan bahwa pengikut Nabi Musa sangat banyaknya. Walakin andur ila al-ufuq, tetapi lihat ke ufuk lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke ufuk lain, tiba-tiba beliau pun melihat sawadun azim. Juga jumlah yang sangat besar lagi. Dikatakan mereka adalah ummatuk. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wal 'adzab. Mereka adalah umatmu dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dari hadis ini bahwa jumlah pengikut Nabi Musa juga besar jumlahnya, sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW juga besar jumlahnya, sehingga mengalami betapa repotnya dengan umat sedemikian besarnya. Khonifirina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka Musa berpengalaman, sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan waktu itu pengikutnya masih sedikit, belum banyak. Khonifirina azakumullah. Maka Rasulullah SAW menerima sarannya. Betul, umatku nanti adalah besar dan akan datang umat-umat di belakang hari ila yaumil qiyamah yang termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meminta diringankan. Maka diringankan. Sehingga diterimanya perintah dari Allah karena beliau adalah seorang yang menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah, dan ini sifat seorang mukmin, sami'na wa ta'ana. Sedangkan kembalinya Rasulullah SAW kepada Allah untuk minta diringankan karena sayangnya kepada umatnya. Kedua-duanya kemuliaan. Sehingga jangan didengar ocehan orang Syiah Rafidah atau ocehan para mereka-mereka kaum orientalis yang menyatakan bahwa hadis ini melecehkan Rasulullah SAW. Rasulullah seperti orang bodoh, bolak-balik. Apa ini? Ini tidak pantas dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari katanya. Khunifirina azakumullah. Mereka berdusta demi Allah. Wa kadabu wa aimullah. Mereka berdusta bahwa ini justru menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Diterimanya keputusan dari Allah itu karena kemuliaan beliau. Sami'na wa ata'na. Apa kata Allah? Diterima. Sedangkan kembalinya kepada Allah dengan saran Nabi Musa alaihissalam karena beliau melihat umatnya. Dan ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Rasul dari kalangan kalian sendiri. Yang harisun alaikum. Yang sangat mementingkan kalian. Khamilina azakumullah. Dipuji oleh Allah seorang Rasul yang datang kepada kalian dari kalangan kalian sendiri. Dan dalam keadaan harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Azizun alaihi ma'anittum. Sungguh memberatkan atasnya apa yang memberatkan kalian. Sangat besar bagi Rasul apa yang memberatkan kalian. Karena sayangnya kepada umatnya, maka Rasulullah SAW sangat merasa sangat besar kalau itu memberatkan umatnya. Maka ketika dikatakan bahwa itu akan memberatkan umatku, umatmu, beliau sangat merasa bahwa kasihan mereka. Maka inilah yang mendorong Rasulullah SAW kembali kepada Allah dan minta diringankan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengutus Rasulnya kepada kita, seorang yang arham bil mu'minin. Seorang yang paling sayang kepada kaum mukminin. Bil mukminina raufur rahim, kata Allah. Yang terhadap orang mukmin sangat sayang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah berikutnya dikisahkan oleh Ibnu Hisham tentang wafatnya Abu Talib wa Khadijah. Sudah kita katakan kemarin bahwa Isra dan Mi'raj adalah pada tahun berapa sebelum hijrah? Nah, satu tahun sebelum hijrah. Kemudian dikisahkan tentang Amul Huzn. Amul Huzn adalah tahun-tahun kesedihan. Itu justru 3 tahun sebelum hijrah. Berarti mana dulu? Amul Huzn dulu atau Isra Mi'raj dulu? Amul Huzn dulu. Tetapi di sini wallahu ta'ala alam, dikisahkan justru Isra Mi'raj dulu, baru kemudian Amul Huzn. Padahal dikatakan oleh beliau rahimahullah, ثُمَّ إِنَّ خَدِيجَةَ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَأَبَا طَالِبٍ هَلَكَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ. Kemudian Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib meninggal pada tahun yang sama. فَتَتَابَعَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَسَلَّمَ الْمَصَائِبِ بِهُلْكِ خَدِيجَةَ. Karena meninggalnya Khadijah. وَكَانَتْ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ عَلَى الْإِسْلَامِ. Dan Khadijah merupakan waziratu sidqin, pendukung Rasulullah SAW yang sangat jujur. Wazir adalah pendukung, pembela di atas Islam. Yashku ilaiha. Rasulullah SAW kalau mengadu kepada Khadijah, yakni kalau dalam keadaan sulit beliau akan datang kepada Khadijah dan menghabarkan beritanya, aku begini, aku begitu. Khana bin a'azakumullah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardaha. Sebagaimana kisah yang sudah lewat ketika Rasulullah sallallahu mendapatkan wahyu di Gua Hira, beliau datang kepada Khadijah dan kemudian menyatakan dasiruni dasiruni, selimuti aku, selimuti ke aku. Dan kemudian menyatakan aku takut, aku takut. Aku takut bahwa aku tertimpa sesuatu. Ini sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak pantas menimpa seseorang, yaitu syai' fi aqlihi. Maka Khadijah yang menghiburnya. Maka Khadijah menyatakan kepadanya, kalla innaka latasilur rahim. Tidak sekali-kali, tidak mungkin. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Engkau adalah orang yang berbuat baik. Engkau adalah orang yang membantu orang-orang lemah. Engkau adalah yang memberi kepada orang-orang yang tidak punya. Engkau adalah orang yang begini, orang yang begitu. La yukhzikallah abadan. Allah enggak akan menghinakan kamu sama sekali selama-lamanya. Ini tidak mungkin Allah menimpakan kamu penyakit junun, penyakit gila, tidak mungkin. Engkau orang baik. Ini Khadijah, peran yang sangat besar bagi seorang istri yang salehah adalah bagaimana membesarkan hati suaminya, menghibur suaminya dan membesarkan hati suaminya. Maka dikatakan kanat lahu, kedudukan Khadijah bagi Rasulullah SAW adalah wazira sidqin alal Islam, pembela yang jujur di atas Islam. Yasku ilaiha, yang Rasulullah SAW banyak menyampaikan kepadanya masalah-masalah. Dan juga bihulki ammihi Abi Talib. Dan juga Rasulullah SAW tertimpa banyak musibah-musibah, bencana-bencana setelah meninggalnya Khadijah dan setelah meninggalnya pamannya Abu Talib. Wa kana lahu adudan wa hirzan fi amrih. Dan Abu Talib tadinya adalah sebagai adud, sebagai lengan yang menghalangi dan melindungi Rasulullah SAW. Wa hirzan, dan sebagai benteng penjaga bagi Rasulullah SAW. Wa man'atan wa nasiran, pelindung dan penolong terhadap kaumnya. Karena Abu Talib adalah tokoh di kaumnya, maka ketika dia menyatakan bahwa Muhammad adalah di bawah perlindunganku, barang siapa yang berani mengganggunya maka dia berurusan denganku, maka orang-orang Quraisy tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzalika qabla muhajirihi ila al-Madinah bi thalath sinin. Bi thalath sinin. Dan ini terjadi, ini meninggalnya Abu Talib dan Khadijah itu adalah sebelum hijrah 3 tahun. Falamma halaka Abu Talib nalat Quraisyan min Rasulillah. Maka ketika meninggalnya Abu Talib, mulailah orang-orang Quraisy berani lancang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melemparkan berbagai macam gangguan kepadanya. Malam takun tatma' bihi fi hayati Abi Talib, apa-apa yang tadinya mereka tidak bisa berharap, tidak bisa melakukannya di zaman hidupnya Abu Talib. Hatta ataraduhu safihun min sufahai Quraisy, hingga sampai Rasulullah SAW diganggu oleh seorang safih, orang bodoh dari kalangan orang-orang bodoh Quraisy. Fanazara ala ra'sihi turaban, dilemparkan ke kepalanya tanah pasir sehingga rambut Rasulullah SAW berlumuran pasir. Wadakala Rasulullah SAW baitahu waturabu ala ra'sih, Rasulullah SAW masuk ke rumahnya dalam keadaan di kepalanya penuh dengan tanah. Faqamat ihda banatihi, maka bangkitlah salah seorang anak perempuannya. Faja'alat taghsil anhu turab, mulailah dia mencuci rambut Rasulullah SAW dan membersihkan rambutnya. Wahiyya tabki, sambil menangis membersihkan rambut bapaknya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu laha, dan Rasulullah sallam berkata kepada anak perempuannya, la tabki, jangan kau menangis. Ya bunayyati, wahai anak perempuanku. Fa innallaha mani'un abak, jangan menangis wahai anak perempuanku. Sesungguhnya Allah akan melindungi bapakmu. Wa yaqulu baina dhalik, dan juga berkata di antaranya, manalat minni Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Talib. Sungguh aku tidak pernah terkena dari Quraisy apa-apa yang aku tidak suka kecuali setelah matinya Abu Talib. Aku tidak terkena sesuatu yang jelek dari mereka, dari orang-orang Quraisy, kecuali setelah matinya Abu Talib. Ikhwani fi din a'azakumullah. Ini menunjukkan bahwa gangguan-gangguan kemarin yang digambarkan, bagaimana mereka melempar bongkahan-bongkahan kotoran sampai dituangkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau sujud, sampai dilempari dengan batu dan sebagainya, itu semua terjadi setelah Abu Talib wafat. Walamma ishtaka Abu Talib, dikisahkan bahwasanya ketika Abu Talib dalam keadaan sakit, sakit akan matinya, wa balagha Quraisyan thiqlahu, dan sudah sampai kepada Quraisy berita parahnya sakit Abu Talib, berkata Quraisy, qalat Quraisyun ba'dhuha li ba'd, berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, inna Hamzah wa Umar qad aslama, sesungguhnya Hamzah dan Umar keduanya sudah masuk Islam, wa qad fasha amru Muhammadin fi qaba'il Quraisy kulliha, dan sudah tersebar berita tentang Muhammad ini atau ajarannya kepada seluruh suku-suku Quraisy semuanya. Ini tersebar di seluruh suku Quraisy. Setiap suku Quraisy ada di antara mereka yang sudah masuk Islam. Ini makna kalimat fasha fi qaba'il Quraisy kulliha, sudah menyebar di seluruh suku-suku dan kabilah-kabilah Quraisy. Fantaliqu bina ila Abi Thalib, mari kita berangkat menemui Abu Thalib. Falyakhud lana 'ala ibni akhihi, agar dia mengambil untuk kami dari anak ponakannya. Waliyu'tihi minna, dan agar dia memberikannya kepada kami. Ini maknanya adalah membikin perdamaian dengan saling memberikan perjanjian. Agar mereka, agar Abu Talib mengajak ponakannya memberikan kepada kami, dan kami pun akan memberikan kepadanya. Wallahi ma na'man an yabtazzu amwalana, sungguh kita tidak aman kalau sampai mereka merampas harta-harta kami. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, masyau ila Abi Talib fakallamuhu, mereka pun akhirnya berangkat menemui Abu Talib dan kemudian berbicara kepadanya. Wahum ashrafu qawmi, dan yang datang itu adalah tokoh-tokoh kaumnya, tokoh-tokoh Quraisy yang sudah disebutkan kemarin diantaranya, seperti Utbah ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Dua-duanya adalah anak Rabi'ah, dua bersaudara. Wa Abu Jahal ibn Hisham, ma'ruf, sudah dibahas. Wa Umayyah ibn Khalaf, juga tokoh kafir musyrik yang sudah dibahas. Wa Abu Sufyan ibn Harb, yang kemudian di akhir ketika Fathu Mekah beliau masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Fi rijalin min asyrafihim, dan lain-lainnya dari tokoh-tokoh Quraisy. Mereka berdatangan menemui Abu Talib kemudian berkata, ya Abu Talib, innaka minna haitha qad alim, sesungguhnya engkau di sisi kami sebagaimana kau ketahui, yakni memiliki kedudukan. Wa qad hadaraka ma tara wa takhawwufana alaik, dan sekarang hadir di hadapanmu orang-orang yang juga telah kau kenal, yakni kalian, engkau tahu siapa kami, tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh kaumnya. Dan juga kami datang wa takhawwufana alaik, karena kami mengkhawatirkan kamu wahai Abu Talib. Wa qad 'alimta alladhi bainana wa bain ibni akhi, dan engkau telah tahu apa yang terjadi antara kami dengan anak ponakanmu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya'nun Rasulullah, yang mereka maksud Rasulullah sallallahu. Fad'uhu fa khud lahu minna wa khud lana minhu. Panggillah dia dan ambil untuk dia dari kami, dan ambil dari dia untuk kami. Seperti tadi kalimatnya, ambil dari dia untuk kami, dan ambil dari kami untuk dia. Ini kami akan saling memberi dan kemudian damai. Liyakuffa anna wa nakuffa anhu, agar dia berhenti mengganggu kami dan kami pun berhenti mengganggu dia. Waliyad'ana dinana wa nad'ahu dinahu, agar dia membiarkan kami dengan agama kami, maka kami pun akan membiarkan dia dengan agama dia. Khana bin na'azakumullah, kelihatannya usul yang bagus menurut Abu Talib. Maka Abu Talib memanggil ponakannya. Fada'atha ilaihi Abu Talib faja'ahu, maka diutuslah seseorang untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah beliau alaihi salatu wassalam menemui Abu Talib. Kemudian Abu Talib berkata kepadanya, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, haulai ashrafu qawmik, Ini orang-orang adalah tokoh-tokoh kaummu, pembesar-pembesar kaummu. Qad ijtama'u laka liyu'tuka wa liya'khudhu minka. Mereka datang berkumpul untuk memberikan kepada kamu dan kamu memberikan kepada dia. Ini memberikan kepada kamu hakmu dan kamu memberikan hak mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah pun menerima dan berkata, "Na'am, kalimatun wahidah." Aku ingin dari mereka satu kalimat saja. Tu'tuniha tamlikuna bihal arab. Kalau mereka memberikannya kepadaku, maka niscaya mereka akan memiliki seluruh Arab dan niscaya akan ikut mereka seluruh orang-orang ajam di dunia ini. Satu kalimat saja. Faqala Abu Jahal, maka berkata Abu Jahal, "Na'am wa abik wa ashru kalimat." Kata Abu Jahal, "Na'am, demi bapakmu sebagai jaminan, kalaupun 10 kalimat kami akan ucapkan." Lihat, Nabi menyatakan, aku meminta satu kalimat. Setelah itu, kalian akan memiliki seluruh Arab dan niscaya orang-orang ajam seluruhnya akan mengikuti kalian. Kata Abu Jahal dengan gembira, "Na'am wa abik." Iya, bapakmu sebagai jaminan. Walaupun 10 kalimat kami akan ucapkan. Qala, kata Nabi, satu kalimat. Qulu, taquluna la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min duni. Kalian ucapkan la ilaha illallah dan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, sungguh mereka terkejut. Fasaffaqu bi aydihim, hingga mereka bertepuk tangan riuh ramai. Waqalu aturidu ya Muhammad an taj'al al-aliha ilahan wahida? Apakah engkau menginginkan kami menjadikan satu Tuhan saja? Dan engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Inna hadha amrun la'ajab. Sungguh ini perkara yang sangat aneh. Inna amraka la'ajab. Sungguh urusanmu ini sangat aneh. Thumma qala ba'duhum li ba'd. Akhirnya riuh mereka berbicara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Yang intinya mereka tidak mau nerima. Padahal sudah mereka katakan, walaupun 10 kalimat kami akan ucapkan. Tetapi ketika disuruh satu kalimat la ilaha illallah, mereka menolak. Karena intinya mereka tidak setuju dengan kalimat tauhid. Inti misi mereka adalah menentang la ilaha illallah, menentang dakwah tauhid. Sehingga ketika Rasulullah meminta satu perkara, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka mereka tolak mentah-mentah. Dan mereka riuh dan ramai menolak kalimat tersebut dan menyatakan inna amraka la'ajab. Thumma qala ba'dhum li ba'd innahu wallahi ma hadha ar-rajul bimu'tikum syai'an mimma turidun. Sebagian mereka berkata, sungguh demi Allah, ini orang tidak akan memberikan kepadamu sedikit pun apa yang kalian inginkan. Enggak akan memberikan apa yang kalian mau. Apa yang dimaukan oleh orang-orang Quraisy enggak akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu. Mereka sadar. Mereka sadar bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang berpendirian tegar, kokoh, kuat sebagai gunung yang kokoh, enggak akan goncang, enggak akan goyang. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka mereka berkata, "Inna hadzal rajul wallah ma yu'tika ma turidun. Ma yu'tikum ma turidun." Enggak akan memberikan apa yang kalian inginkan. "Fantaliqu wamdu 'ala dini abaikum." Bubarlah, kembalilah kalian semuanya dan peganglah agama nenek moyang kalian terus. Hatta yahkum Allah bainakum wa bainahu, hingga Allah memutuskan antara kita dengan dia. Kana bidin a'azakum Allah menantang. Sampai Allah putuskan antara kita dengan dia, antara musyrikin dengan Rasul, pasti Allah akan memenangkan Rasulnya. Dan pasti Allah akan mengalahkan musuhnya. Ikhwan bidin a'azakum Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Thumma tafarraqu, akhirnya mereka pun bubar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wallahi ya ibn akhi. Ini kelihatannya salah cetak. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Abu Talib pun berkata kepada Rasulullah sallam, wallahi ya ibn akhi, demi Allah wahai anak ponakanku, ma ra'aituka sa'altahum syatata. Sungguh demi Allah wahai anak ponakanku, aku enggak pernah melihat engkau meminta yang lain-lain. kecuali itu. Yani melihat betapa kokohnya Rasulullah SAW, tidak meminta apapun. Bayangan orang-orang Quraisy adalah seperti para politikus hari ini. Kalau diajak tawar-menawar bergening, pasti mereka akan memintanya urusan kedudukan, urusan harta, urusan kekayaan. Itu diminta. Kamu minta apa? Kami gak akan khawatir kalau harta kami habis. Kita gak khawatir. Yang penting ini orang diam. Ternyata bukan meminta kedudukan, bukan meminta harta, bukan mengusulkan sesuatu, usulan-usulan dunia, tidak. Bahkan bukan meminta kepemimpinan, tetapi meminta satu kalimat. Kalian ucapkan, selesai. Yaitu kalimat, La ilaha illallah. Ikhwani biddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Orang-orang Quraisy ketika itu, orang-orang Arab bi'asriha, adalah orang-orang yang konsekuen. Kalau mengucapkan kalimat, mereka akan konsekuen dengan kalimatnya. Sehingga mereka berpikir, kalau mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Konsekuensinya mereka harus meninggalkan kesyirikan-kesyirikan mereka. Konsekuensinya mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah. Itu mereka tahu. Sehingga berbeda dengan orang-orang sekarang. Kalau orang-orang sekarang dikatakan Qulu La ilaha illallah, ucapkan La ilaha illallah, mereka serentak mengucapkan La ilaha illallah. Tetapi ketika mereka setelah mengucapkan La ilaha illallah, yang syirik tetap syirik, yang sesajen tetap sesajen, yang meminta kekuburan tetap meminta kekuburan, yang berbuat berbagai macam kekufuran, kesyirikan, tetap dalam kesyirikannya, tetap dalam kekufurannya. Tetapi orang-orang Arab, di samping paham kalimat La ilaha illallah, mereka adalah orang-orang yang konsekuen. Kalau iya, iya, tidak, tidak. Kalau iya diucapkan, mereka konsekuen memegangnya. Kalau mereka tidak mau konsekuen, mereka tidak akan mengucapkannya. Tidak. Ini khulubdina azakullahi wa muslimin yang saya hormati. Sehingga Rasulullah hanya menyatakan dengan kalimat, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, selesai. Kalian akan selamat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, mengisahkan dirinya ketika beliau masih kafir, ditanya oleh Raja Heraklius, ditanya apa ajakan Nabi yang ada di tengah-tengah kalian. Dijawab oleh Abu Sufyan, dia hanya berkata, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ada di Sahih Bukhari. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin yang hormati. Maka dikatakan, ketika mereka disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak. Dan mereka menyatakan a inna la tariku alihatina li syairin majnun, apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami untuk seorang penyair yang gila? Atau dengan kalimat tadi disebutkan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab, apakah mereka menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi satu tuhan? Inna hadha la syai'un ujab, sungguh ini perkara yang sangat aneh. Mereka tidak bisa terima Tuhan-Tuhan yang banyak dijadikan sebagai satu Tuhan. Mereka beranggapan ada Tuhan khusus untuk minta hujan. Ada Tuhan khusus untuk undi nasib. Ada Tuhan khusus untuk mereka memberikan sesajen-sesajennya. Ada Tuhan khusus untuk ini dan untuk itu. Maka ketika dikatakan La ilaha illallah, mereka terkejut. Dan mereka menyatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadzal syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak akan dijadikan satu saja? Sungguh ini perkara yang aneh, kata mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Abu Talib melihat kekokohan anak ponakannya. Melihat betapa istiqomahnya ponakan beliau. Maka Abu Talib berkata, Wallahi ya ibn ahi, ma ra'aituka sa'altahum syatata. Sungguh aku tidak pernah melihat engkau meminta dari mereka sesuatu yang lain. Dari perbendaharaan harta misalnya. Atau sesuatu yang selain La ilaha illallah, selain dakwahmu itu, enggak pernah. Falamma qalaha Abu Talib tama'a Rasulullah sallam fi islami. Ketika Abu Talib bilang begitu, maka Rasulullah pun semangat, muncul harapan ingin mendakwahi Abu Talib kepada La ilaha illallah. Tama'a fi islamihi, beliau semangat untuk mengislamkannya. Faja'ala yaqul, maka dia berkata kepada pamannya Abu Talib, Ayyam, wahai pamanku, fa anta faqulha istahalla laka biha syafa'a yaum al-qiyamah. Wahai pamanku, kalau begitu engkau ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Sungguh kalau engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, istahallalaka biha syafa'ah, akan halal bagimu syafa'at yaumul qiyamah, nanti yaumul qiyamah. Sudah kita katakan tadi, kalau maknanya mengucapkan bagi mereka orang-orang Arab, mengucapkan dengan konsekuen, bukan qauluha bilisani faqat, bukan hanya ucapan di lisan tanpa di hati, bukan hanya ucapan di lisan tanpa ada keyakinan, bukan. Qul inna a'udzubikumullah, karena itu dalam mazhab Murji'ah yang menyatakan hanya qaul saja. Tetapi karena sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka orang-orang Arab kalau dikatakan qul la ilaha illallah, maka dia akan mengucapkan dengan konsekuen dan dengan paham maknanya, karena mereka orang Arab dan mereka ngerti apa makna kalimat tersebut dan mereka tahu apa konsekuensi-konsekuensinya. Buktinya sudah banyak. Bahkan di antara buktinya ketika Rasulullah menyatakan kepada orang-orang Quraisy, "Qulu la ilaha illallah," ucapkan la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Bagaimana hubungan kami dengan Rum dan Persia? Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, jawabnya, apa hubungan kami nanti? Bagaimana hubungan kami dengan Romawi dan Persia? Qul inna a'udzubikumullah, artinya mereka menyadari kalau menyatakan la ilaha illallah, berarti mereka tidak boleh lagi menghambakan diri kepada manusia manapun, termasuk Raja Romawi, termasuk Raja Persia, termasuk tokoh-tokoh dunia. Kalau begini na'azakumullah, lihat pahamnya mereka tentang kalimat tersebut. Dan juga lihat pula bagaimana mereka tidak mau mengucapkan kecuali kalau konsekuen. Sehingga munafikin itu memalukan di tengah orang-orang kafir Quraisy. Apalagi di kalangan muslimin. Di kalangan orang-orang kafir memalukan. Orang-orang munafik. Dan itu munculnya nanti. Ketika sudah hijrah ke Madinah. Ketika kaum muslimin sudah dalam keadaan memiliki negeri. Memiliki kemenangan, kekuatan. Maka muncullah orang-orang yang banci. Adapun aslinya mereka orang-orang Arab adalah orang-orang yang rijal. Tidak banci. Dan tidak munafik. Maka Rasulullah mengatakan kepada pamannya, ayam, wahai pamanku, fa anta qul la ilaha illallah, istahalla biha asy-syafa'ah, akan menyebabkan halal untukmu syafaat yaumul qiyamah. Yani orang-orang yang akan dibela oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mengucapkan dengan konsekuen kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adan nas li syafa'atika yawmal qiyamah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan pembelaan syafa'atmu nanti yawmal qiyamah? Dijawab, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, atau kama qala Rasulullah SAW di dalam hadis ini, orang yang akan berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan konsekuen. Maka Rasulullah menyatakan kepada pamannya, ya'am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan membelamu nanti yaumul qiyamah, yani aku akan memberikan syafaat kepadamu, akan membelamu dengan kalimat tersebut karena engkau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, lihat betapa semangatnya Rasulullah SAW mengajarkan kalimat tauhid kepada manusia, kepada orang kafir, kepada orang yang dalam keadaan seperti itu, yani kokoh dengan agama syiriknya, tetap diulangi lagi, diulangi lagi, sampai akhir hidupnya masih dikatakan lagi, qul ya am, kalimat la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Falamma ra'a hirsa Rasulullah SAW qala, ketika Abu Talib melihat betapa semangatnya Nabi, betapa semangatnya ponakannya mengajak dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Abu Talib menjawab, ya ibn akhi, wallahi lawla makhafatus subbah alaika wa ala bani abika min ba'di wa anta dhunna quraishun anni innama qultuha jazian minal mauti laqultuha la aquluha illa li asarraka biha. Wahai anak pamanku, sungguh demi Allah, kalau saja tidak khawatir cercaan kepadamu dan juga cercaan kepada anak-anak dari bapakmu. Cercaan terhadap anak-anak bapakmu setelahku, dan cercaan mereka terhadap kita. Antadunna Quraisy, karena dikhawatirkan Quraisy akan berkata, akan mengira bahwa aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya karena takut mati. Khawatir jangan sampai mereka mencercaku dan mencerca kamu juga dan nenek moyangmu, bahwa ternyata aku mengucapkannya hanya karena takut mati. Takut mati kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Kalau saja bukan karena itu, aku akan ucapkan la ilaha illallah. La aquluha illa li asarraka biha. Aku tidak mengucapkannya hanya karena ingin menyenangkan kamu, tidak. Ya, ini tidak mau mengucapkannya hanya karena ingin menyenangkan kamu, dan juga tidak mau mengucapkannya hanya karena dikatakan takut mati, tidak. Lihat ya, repotnya orang yang kayak gini nih, sok tokoh. Sehingga kemarin ketika sehat tidak mau mengucapkan. Sekarang ketika sakit mau mati, saya kalau mengucapkan sekarang nanti dikira takut mati. Qanifina azakumullah, memang hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah sesatkan siapa yang dikehendakinya. Qanifina azakumullah. Maka Abu Talib pun tidak mengucapkannya. Falamma taqaraba min Abi Talib al-maut. Ketika Abu Talib sudah hampir mati. Nadhara al-Abbas. Abbas paman Rasulullah SAW melihat, mendekati Abu Talib dan melihat bibirnya bergerak-gerak. Yuharriku syafatayhi, menggerakkan bibirnya. Fa'udhi ilaihi biudunih, bahkan dia berupaya untuk mendengarkan dengan telinganya, mendekatkan telinganya ke mulut Abu Talib yang sedang bergerak-gerak. Apa yang diucapkannya? Kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya ibn akhi, wallahi laqad qala akhi kalimah allati amartahu an yaqulaha. Sungguh wahai anak ponaanku, sesungguhnya saudaraku ini mengucapkan kalimat yang kamu perintahkan tadi, kalimat la ilaha illallah. Faqala Rasulullah, maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ma asma, lam asma, aku tidak dengar, aku tidak mendengar. Dan ditegaskan lagi bahwa Abu Talib tidak mengucapkannya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Rasulullah sallallahu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Rasulullah sangat ingin Abu Talib masuk Islam, tetapi takdir di tangan Allah, bukan di tangan Rasulullah sallallahu. Rasulullah SAW sangat berharap dan sangat suka, sangat cinta kepada Abu Talib agar dia bisa masuk Islam, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi yang menentukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat tadi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Qala wa anzal Allah ta'ala fir rahti alladhina kanu ijtama'u ilayhi. Maka Allah pun menurunkan ayatnya, bahkan suratnya, tentang orang-orang yang tadi berkumpul di rumah Abu Talib. Wa qala lahum maqala, yang mereka ucapkan apa yang mereka ucapkan. Wa raddu alayhi, dan yang kemudian Rasulullah katakan pada mereka dan apa yang mereka bantah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya. Sad wal Qur'ani dzikr bal alladziina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Sad wal Qur'ani dzikr, demikian disebutkan huruf-huruf di awal-awal surat untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini terdiri dari huruf-huruf yang kalian kenal, yakni dari bahasa kalian dan dari huruf-huruf kalian. Sad wal Qur'ani dzikr, demi Qur'an yang memiliki zikir dan peringatan. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq, bahkan orang-orang kafir itu dalam kesombongan dan dalam penentangan, sampai pada kalimat aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah dia akan menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi satu tuhan saja? Sungguh ini sesuatu yang sangat aneh. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la syai'un yurad. Berangkatlah. Wantalaqal mala'u minhum, maka berangkatlah orang-orang dari mereka dan mengatakan animshu, berangkatlah kalian. Wasbiru ala alihatikum, sabarlah kalian terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Persis memberitakan yang tadi, yang mereka katakan, pergilah kalian dan tetaplah kalian di agama nenek moyang kalian. Yani mereka menyatakan animshu, berangkatlah kalian. Wasbiru ala alihatikum, dan tetaplah kalian terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Yani sabarlah kalian beribadah pada Tuhan-Tuhan kalian. Inna hadzal syai'un yurad, inilah yang diinginkan dan inilah yang dimaukan. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, sungguh kami tidak pernah mendengar di ajaran-ajaran belakangan ini, yakni tidak pernah mendengar dari ajaran Nasrani ataupun Yahudi yang menyatakan innallaha salisu salasah, yakni walaupun Nasrani, walaupun Yahudi menganggap ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, kata mereka. Kami tidak pernah mendengar ajaran kamu ini. Ajaran la ilaha illallah. Ma sami'na bihada fi millatil akhirah. Kami tidak pernah mendengar yang seperti ini dari agama-agama yang terdahulu ataupun agama yang belakangan. In hadha illa ikhtilaq. Ini tidak lain kecuali sesuatu yang dibuat-buat, kata mereka. Qul inna a'udzubikumullah, untuk lebih jelasnya kalian baca surat Sad yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai mereka dengan Abu Talib dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamu taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.